Hujan keras kendor sayang, goyang su sampai abu naik. Naik naik naik, kau mau tunggu apa lagi? Goyang su sampai pagi lagi. Jangan keras kendor.